الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Sebelum memulai beliau membaca khutbatul hajah yang merupakan sunnah yang disunnahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah itu beliau langsung memulai pembahasan dengan mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita pasti akan merasakan cobaan, dan cobaan yang menimpa kita memiliki beberapa sifat. Yang pertama, takfiran lidzunub, yaitu akan menghapuskan dosa-dosa yang ada pada kita. Yang kedua, cobaan yang menimpa kita merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat hamba-Nya. Dan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang yang paling berat cobaannya adalah para anbiya, itu para nabi. Dan semakin seseorang komitmen untuk mengikuti jejak para nabi atau jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tentunya akan semakin berat cobaan yang dia terima. Tetapi yang perlu diingat bahwa setiap kita akan menerima cobaan sesuai dengan agama keimanan yang ada pada diri kita. Allah akan mencoba sesuai dengan kekuatan iman yang ada pada dirinya, dan juga kadang-kala sesuai dengan kelemahan keimanan yang dimiliki oleh orang tersebut. Tetapi yang pasti bahwa cobaan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita, tidak akan pernah terpisahkan dari setiap kita. Dan dunia merupakan tempat yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencoba umat ini. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga selalu mengingatkan untuk kita senantiasa berlindung, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah daripada fitnah-fitnah yang ada. Bahkan di dalam hadis yang dinukilkan oleh beliau, bagaimana fitnah-fitnah yang ada ini demikian derasnya menghantam kaum muslimin, yang dipaparkan di hati-hati oleh seluruh umat ini sebagaimana dipaparkannya sebuah lembaran-lembaran yang setiap orang pasti akan merasakan. Dari sana, apabila hati itu terjaga dan bisa tertahan dari barang fitnah, maka sungguh akan diberikan titik putih pada hatinya, sehingga pada akhirnya hatinya akan bening dan niscaya fitnah tidak akan bisa bermadarat baginya selama langit dan bumi itu ada. Dan yang kedua adalah hati yang menerima dan menyerap fitnah itu, sehingga selayaknya tembikar yang gelap dan hitam, bahkan tidak bisa mengetahui perkara yang ma'ruf dan juga tidak bisa memilahkan mana yang mungkar. Dan sekian banyak wasiat-wasiat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat yang senantiasa membimbing kita untuk berlindung daripada fitnah-fitnah yang ada. Dan ketahuilah, fitnah yang menerpa kita demikian banyak. Kadang-kala kondisi daripada fitnah yang menerpa kita keadaannya akan berbeda-beda, kadang-kala besar dan kadang-kala sesuai dengan keadaan umat itu. Dan kadang-kala yang dirasakan oleh umat ini atau bahkan yang menimpa umat ini, yang pasti akan dirasakan oleh setiap kita adalah fitnah syahwat dan juga fitnah syubhat. Dan juga terkadang seorang mendapatkan cobaan dalam interaksi terhadap sesama. Bagaimana dia harus mendapatkan cobaan dari sisi anaknya, dari sisi orang tuanya, dari sisi keluarganya, dan juga dari sisi karib kerabatnya. Yang jelas, Allah Subhanahu wa taala akan mencoba kita dengan cobaan-cobaan yang sesuai dengan keimanan yang ada pada diri kita. Kemudian juga melanjutkan mengingatkan kita tentang fitnah yang menimpa kita. Dan sungguh agama kita senantiasa mengingatkan dari bahaya yang akan menghancurkan keadaan kaum muslimin ini. Jadi antara bentuk fitnah yang senantiasa diperingatkan oleh agama kita itu fitnah at-tafarruq, fitnah perpecahan, fitnah at-tahazzub. Itu seorang membangun loyalitas hanya untuk golongannya saja. Kemudian juga menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya bahwa setiap golongan dengan apa yang mereka miliki, bahwa setiap golongan mereka hanya berloyalitas dengan apa yang ada pada golongan mereka dan mereka merasa bangga dengan golongannya. Yang hakikatnya semua bentuk daripada hizbiyah, fanatisme golongan yang ada adalah membawa umat ini kepada sebuah perpecahan yang hakiki. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita semuanya untuk i'tisam, untuk kita bersatu padu, untuk kita bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, hendaknya kalian semuanya bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah yang demikian banyak, yang tadinya kalian dalam keadaan berpecah belah, kemudian kalian disatukan dengan keimanan yang ada pada kalian. Ayat ini dikatakan oleh para ulama memiliki sebuah sebab atau asbab dari kejadian yang terjadi di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dahulunya orang-orang Aus dan orang-orang Khazraj, mereka adalah satu umat yang bersatu. Mereka adalah satu umat yang menyatu dalam sebuah persaudaraan. Kemudian datanglah seseorang dari kalangan orang-orang Yahudi yang berkeinginan untuk mengacau ukhuwah yang ada di kalangan mereka, dan mereka menganggap bahwa persatuan yang ada antara orang-orang Aus dan Khazraj sungguh sangat mengganggu kondisi mereka. Itu mengganggu eksistensi keadaan orang-orang Yahudi. Maka diberangkatkanlah seorang dari kalangan mereka yang kemudian orang ini berupaya untuk meniupkan api fitnah, untuk meniupkan api fitnah yang telah terpadamkan sebelumnya. Dahulu di kalangan orang-orang Aus dan Khazraj pernah terjadi peperangan yang dinamakan dengan Hari Bu'ad. Itu hari di situ terjadi pertentangan dan peperangan antara kedua kabilah yang besar di kota Madinah ini. Kemudian hal ini diupayakan oleh orang-orang Yahudi untuk senantiasa ada api perpecahan di kalangan mereka, ditiupkan api fitnah di kalangan mereka. Tapi sungguh agama kita telah menjaga umat ini dengan Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka semuanya untuk bersatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dengan keras dan mengingatkan daripada fitnah yang ada. Rasulullah mengingatkan, apakah kalian akan menyerukan daripada seruan-seruan orang-orang jahiliyah, seruan-seruan jahiliyah? Seruan-seruan jahiliyah yang dimaksudkan adalah fanatisme golongan, fanatisme golongan. Maka Rasul menyatakan, apa kalian akan memunculkan fanatisme golongan yang merupakan seruan jahiliyah dalam keadaan aku ada di tengah-tengah kalian? Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, yaitu untuk kita bersatu, bersatu padu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirun rahimakumullah, beliau mengingatkan bahwasanya persatuan itu merupakan nikmat. Persatuan merupakan nikmat dan juga persaudaraan merupakan nikmat. Lain halnya perpecahan, lain halnya perselisihan yang merupakan cobaan yang tentunya tidaklah kita harapkan. Kemudian beliau mengulangi lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tatkala menyatukan umat ini, Allah satukan mereka dengan keimanan, dan itu adalah sebuah kenikmatan yang agung. Ukhuwah, persaudaraan di jalan Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan Allah yang sangat besar bahwa bahkan permasalahan ini merupakan bagian yang sangat diperhatikan dalam agama kita, yaitu permasalahan untuk kita membina ukhuwah, persatuan. Dan agama kita melarang perpecahan dan fanatisme golongan. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin, yang mana mereka saling berpecah belah di antara mereka dan mereka saling berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Sungguh kondisi mereka yang senantiasa berpecah belah merupakan kondisi yang paling jelek yang ada pada mereka, yang mana mereka saling membanggakan apa yang ada pada mereka, dan ini tentunya sangat berseberangan dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan ukhuwah, yang mengajarkan al-istima', yaitu persatuan. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan juga oleh Imam Muslim, gambaran yang sangat indah tentang persaudaraan, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya perumpamaan daripada kondisi kaum muslimin itu layaknya adalah satu jasad, yang apabila ada satu anggota jasad yang sakit, maka akan dirasakan oleh seluruh anggota yang lainnya, bahkan kesemuanya ikut untuk merasakan atau untuk begadang di malam hari, dan arti merasakan bagaimana sakit yang diderita oleh anggota tubuh yang lainnya. Kemudian beliau mengingatkan, beliau menyatakan, wahai hamba Allah, ya abdullah, wahai hamba Allah, perhatikan gambaran yang sangat agung ini, yang sangat indah, dan ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan sebuah makna al-ukhuwah. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendekatkan makna ukhuwah. Bayangkan, disebutkan dalam hadis, apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka yang lainnya akan merasakan, yang lainnya juga akan merasakan sakit, bahkan akan dirasakan oleh seluruh anggota tubuhnya. Demikianlah gambaran yang indah, dan ini bisa akan lebih disempurnakan lagi tatkala kita memperhatikan bagaimana ketika satu umat mendapatkan sebuah musibah, mendapatkan sebuah cobaan, maka akan dirasakan oleh umat yang lainnya. Mereka akan saling merasakan apa yang menimpa mereka. Kemudian beliau mengulangi lagi, demikianlah gambaran ukhuwah adalah seperti layaknya satu jasad yang ada pada satu orang, yang tentunya ketika satu anggota tubuh sakit akan dirasakan oleh yang lainnya. Kemudian beliau menukilkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang yaitu tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Hadis dari Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita pada hakikat sebuah perpecahan, yang mana perpecahan itu adalah akan memunculkan permusuhan, karena tentunya orang yang berpisah atau ketika terjadi perselisihan dan perpecahan, mereka tentunya dia akan menanamkan permusuhan sesama mereka. Indah sekali apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam tatkala beliau mengingatkan kepada kita bahwasanya fanatisme yang ada itu merupakan puncak daripada perpecahan, yang artinya bahwasanya perpecahan yang ada di tengah-tengah umat ini akan membawa kepada sebuah permusuhan yang nyata, yang mana setiap mereka akan memberikan loyalitas kepada setiap golongannya. Dan tatkala ada sebuah golongan yang merasa mereka diganggu, maka mereka akan bangun untuk membela daripada golongannya. Dalam keadaan agama kita mengingatkan bahwa persatuan, persaudaraan itu tentunya dibangun di atas keimanan, yang mereka akan saling bersatu padu. Dan sungguh, tatkala mereka bersatu padu di atas keimanan, mereka akan menjadi umat yang jaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang jaya, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita sungguh bahwasanya perpecahan merupakan sesuatu yang sangat tercela. Dan ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memerintahkan kepada kita untuk menjaga ukhuwah, untuk menjaga tali persatuan. Ma'asyiral muslimin, kemudian beliau mengingatkan kepada kita yang menunjukkan bagaimana agama kita sangat memperhatikan tentang ukhuwah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam kitabnya Adwaul Bayan tentang firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Qur'an menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kemudian dinukilkan bahwa dinukilkan oleh beliau tentang pernyataan beliau bahwasanya seorang muslim dalam membina kekuatan ukhuwah untuk saudaranya merupakan sesuatu yang ada dan senantiasa berada dalam hatinya. Dan ini merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam agama. Tidakkah kalian perhatikan bahwasanya seorang muslim ketika mereka memiliki harta kemudian wafat, maka yang berhak mewarisi adalah saudaranya yang juga beragama muslim. Adapun ketika seorang muslim saat dia meninggal dan meninggalkan harta, dan apabila yang mewarisi atau apabila di antara anggota yang mewarisi adalah orang yang kafir, maka orang yang kafir tidak berhak untuk mewarisi dari harta saudaranya siapapun dia. Lalu kembali ke mana harta ini? Dikatakan oleh beliau bahwasanya harta ini kembali kepada kaum muslimin. Harta ini kembali kepada kaum muslimin. Dan ini menunjukkan bagaimana agama kita membina dan membangun ukhuwah. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita untuk benar-benar kita memperhatikan loyalitas kita kepada seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada, siapapun mereka. Dan tentunya juga kita wajib untuk memusuhi dan membenci serta menyelisih siapapun yang membenci agama kita, siapapun yang menentang daripada konsep-konsep keutuhan daripada agama kita, siapapun mereka, dimanapun mereka, bahkan jika mereka kerabat kita, maka tertuntut untuk ada kebencian dalam hati kita. Kemudian beliau mengingatkan bahwa yang paling utama saat kita berinteraksi terhadap umat manusia yaitu senantiasa tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Artinya dimanapun kita, kepada siapapun kita, yang menjadi batasan bagi kita adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah membangun loyalitas dan persaudaraan hanya dengan bersandarkan dengan fanatisme golongan dari jamaah-jamaah tertentu ataupun kelompok-kelompok tertentu yang ada di tengah-tengah umat. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, tidakkah kalian perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah menyuruh kepada kita untuk saling bertaawun dalam kebaikan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang keji. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaum muslimin untuk kita memberikan kebaikan kepada saudara kita. Dan juga agama kita memerintahkan kepada kita untuk ihtiram, untuk senantiasa kita menghormati sesama kaum muslimin. Dan janganlah sekali-kali mudah untuk meluncur dari lisan kita penghinaan, cacian, pencemoohan terhadap saudara-saudara kita. Hormati kehormatan mereka. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, jadi janganlah satu kaum mencela kaum yang lainnya, janganlah mereka menjelekkan, janganlah mereka mencemooh. Bisa jadi segolongan yang dihina akan lebih baik daripada mereka yang menghinanya. Dan demikian pula dari kalangan para wanita-wanita yang menghina, bisa jadi yang dihina lebih baik daripada mereka yang menghinakan. Dan sungguh seorang yang tidak bertobat dari apa yang telah dia lakukan, sungguh dia adalah orang-orang yang fasik. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita untuk menghindarkan diri kita dan menjauhkan dari riba dan bentuk kedustaan, yaitu menisbatkan kedustaan, khianat kepada kaum muslimin. Hendaknya kita berinteraksi kepada mereka dengan kita sesuaikan kondisi keimanan yang ada pada mereka. Dan hendaknya seorang muslim senantiasa mereka berupaya untuk menempuh jalan yang terbaik, yaitu jalan sabilun najah, yaitu jalan yang akan menyampaikan kepada keselamatan. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini akan terpecah, sebagaimana diriwayatkan oleh ahli sunan dan disahihkan oleh sebagian para ulama atau oleh para ulama, di antaranya oleh Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Hajar, Ibnu Katsir dan Hakim, dan juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dan ulama yang lainnya tentang sahihnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan kesemuanya akan masuk ke dalam neraka, dan yang akan selamat adalah satu golongan. Golongan para sahabat tentunya, mereka adalah umat yang paling semangat untuk mencari keselamatan, dan mereka bertanya tentang siapakah satu golongan yang akan mendapatkan keselamatan. Maka kemudian dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang senantiasa mengikuti aku dan para sahabatku. Dalam riwayat yang lainnya dinyatakan mereka adalah al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin, hendaknya mereka benar-benar berkomitmen untuk menjaga ittiba' mereka, menjaga kekuatan ittiba' mereka terhadap jalan Rasulullah yang juga telah ditempuh oleh para sahabatnya, dan ini merupakan jalan para salafus saleh. Dan mereka itu para sahabat merupakan umat yang paling mulia yang hendaknya menjadi qudwah dalam kehidupan kita. Ingatlah apa yang disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati setiap hamba-hambanya, maka didapatkan bahwa hati yang terbaik adalah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipilihlah beliau untuk mengemban risalah. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati yang lainnya, dan ternyata hati yang terbaik, yang paling jernih setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dipilihlah mereka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak sahabat atau mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya merupakan sikap yang harus kita bangun dalam semua permasalahan. Wajib bagi kita untuk ittiba' dalam permasalahan i'tiqad, yaitu permasalahan keyakinan, dan juga dalam permasalahan ibadah, kemudian juga dalam permasalahan al-akhlaq, dan dalam bagaimana membangun sebuah kepribadian, dan juga mengikuti mereka dalam bagaimana membangun semangat beramal dengan ilmu yang ada pada mereka, sehingga kita semuanya menjadi umat yang Allah selamatkan dari sebuah perpecahan. Walaupun memang bahwa perpecahan itu pasti akan ada dan merupakan ketentuan Allah, merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala, tapi ingatlah bahwa yang wajib bagi kita untuk menjadi wali-wali Allah, untuk menjadi orang yang senantiasa mencari jalan keselamatan dan tegak dimanapun dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang beriman dan membenci siapapun yang berseberangan, siapapun mereka yang menentang terhadap keutuhan dari agama kita yang mulia ini. Kemudian beliau melanjutkan nasihatnya kepada kita semuanya, itu bahwa agama kita benar-benar telah mengingatkan umat ini daripada perpecahan, dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan bagaimana kita mengambil sebuah solusi tatkala perpecahan itu ada di tengah-tengah kita. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kepada kita sebagaimana disebutkan dalam Al-Muwatta dan dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah aku tinggalkan dua perkara yang kalau niscaya atau kalau seandainya kalian semuanya berpegang dengan keduanya, maka sungguh kalian tidak akan tersesat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya untuk senantiasa menjaga upaya untuk bersatu dari sebuah perpecahan atau dari perpecahan yang akan senantiasa ada di tengah-tengah umat ini, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis Arba' bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah wasiat, seakan-akan apa yang diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan sebuah wasiat perpisahan. Maka para sahabat pun menyatakan, ya Rasulullah, berikan nasihat kepada kami. Yang waktu itu para sahabat merasakan bagaimana teduhnya hati mereka dan juga takutnya mereka dari sesuatu yang akan membawa kepada sebuah fitnah di hati mereka, sehingga mereka menangis dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengingatkan kepada mereka hendaknya kalian senantiasa menjaga untuk patuh dan taat, hendaknya kalian senantiasa menjaga patuh dan ketaatan walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak Habasyi, itu budak Ethiopia. Sungguh siapapun di antara kalian yang akan hidup setelah ini akan melihat perpecahan yang demikian banyak. Sungguh siapapun yang akan hidup setelah ini akan melihat sekian banyak perpecahan. Maka wajib atas umatku, wajib atas kalian semuanya untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para al-khulafa ar-rasyidun. Dan hati-hatilah kalian terhadap segala bentuk perkara-perkara yang baru, dan sungguh setiap perkara-perkara yang baru dalam agama merupakan suatu bid'ah. Hal itu sebagaimana juga yang disebutkan oleh Hudzaifah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menceritakan kepada kita bahwasanya kala itu para sahabat senantiasa bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan. Dan pada waktu itu aku selalu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang bahaya supaya aku selamat dan terjaga dari para perkara itu. Kemudian di antara yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adanya perpecahan yang akan menimpa umat ini. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada Hudzaifah pada waktu itu dan kepada kita semuanya, apabila muncul sebuah perpecahan, hendaknya kita bertemasuk dengan al-jamaah dan hendaknya kita senantiasa patuh kepada pemimpin yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian Hudzaifah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apabila pada waktu itu tidak ada jatuh bertebaran jamaah, kemudian juga banyaknya kelompok-kelompok, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada beliau, "Ihtazil, itu hendaknya engkau jauhi, engkau tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada, walaupun engkau harus menggigit dari akar pohon." Kemudian setelah itu beliau mengingatkan kepada kita semuanya untuk jangan sekali-kali tertipu dengan seruan-seruan, dengan beragam semboyan yang semuanya hanya mengibarkan bendera perpecahan di tengah-tengah umat ini. Siapapun mereka yang menyelisihi, yang membentuk kelompok-kelompok tertentu dan membangun loyalitas di atas kelompok-kelompok tertentu, hakikatnya mereka adalah orang yang sedang membuat perpecahan di tengah-tengah umat ini. Dan ingatlah contoh yang sangat mulia, umat yang sangat mulia tatkala mereka menghadapi suatu fitnah, yaitu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sungguh mereka adalah contoh yang paling baik, contoh yang paling mulia. Mereka adalah satu umat yang seakan-akan mereka adalah satu umat atau selayaknya adalah seseorang atau sebagaikan satu hati yang berada dalam diri seseorang. Memang ada dan terjadi di kalangan mereka beberapa perbedaan pendapat, tetapi perbedaan perselisihan yang ada pada mereka tidak mengakibatkan pertentangan, perpecahan. Dan ini merupakan contoh bagi kita, selama mereka berkomitmen untuk menjaga persatuan, maka sungguh semua permasalahan pasti akan selesai. Kenapa demikian? Kenapa para sahabat mereka tidak pernah mendahulukan, mereka tidak pernah mendahulukan ego mereka atau kepentingan pribadi mereka atau untuk kelompok kabilah tertentu. Dan sungguh jikalau ini ada di tengah-tengah umat ini, tatkala mereka tidak mengedepankan kepentingan mereka pribadi dan juga loyalitas kepada hanya golongan-golongan tertentu, maka sungguh mereka akan mendapatkan jalan keluar dari semua permasalahan yang ada. Ingatlah apa yang pernah terjadi di masa sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Hal ini terjadi dalam keadaan para sahabat ada di tengah-tengah mereka tatkala munculnya orang-orang khawarij, tatkala munculnya orang-orang khawarij yang mana mereka memerangi Ali bin Abi Thalib, bahkan memerangi semua para sahabat dalam keadaan para sahabat yang merupakan contoh yang mulia ada di tengah-tengah mereka. Ingatlah apa yang dikisahkan oleh Ibnu Abbas sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Hakim. Diingatkan sebuah pernyataan yang indah yang mana Ibnu Abbas menyatakan kepada mereka bahwa saya sungguh tidak ada satupun sahabat, tidak ada satupun dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencocoki mereka dalam permasalahan apapun dan sedikit pun. Artinya tidak ada satupun permasalahan yang dimiliki oleh orang khawarij yang sesuai dengan prinsip yang dibawa oleh para sahabat. Bahkan Ibnu Abbas mengingatkan kepada mereka, bukankah para sahabat ada di tengah-tengah kalian? Yang artinya mereka adalah sebuah umat yang seharusnya diangkat sebagai kedua dan dijadikan sebagai contoh. Kemudian setelah itu, bagaimana umat yang mana mereka ketika tidak komitmen dengan jalan para sahabat, maka muncullah beragam gerakan-gerakan, beragam kelompok-kelompok. Keluarlah Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah, kemudian juga Al-Asy'ariyah yang setiap mereka membawa bendera-bendera yang sesuai dengan hawa nafsunya, dan setiap mereka menyeru kepada dakwahnya, menyeru kepada kelompok-kelompok mereka. Terjadilah perpecahan di dalam permasalahan akidah di tengah-tengah mereka yang hakikatnya mereka telah menyelisihi jalan para sahabat. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita sebuah kemenangan yang hakiki, sebuah kemenangan hal yang hakiki yang akan diraih oleh suatu umat, yang akan diraih oleh suatu umat kapanpun terjadi atau dimanapun mereka, dan mereka akan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada mereka. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengingatkan akan senantiasa ada dari umatku yang mana mereka adalah umat yang senantiasa Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Orang-orang yang berupaya untuk memberikan mazharat kepada mereka tidak menjadikan mazharat bagi mereka. Dan ketika orang-orang berupaya untuk menimpakan makar, maka sungguh makarnya tidak berhasil mengguncangkan mereka. Kemudian ingatlah bagaimana perjalanan para ulama yang komitmen dengan jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, senantiasa mereka menjadi contoh dan senantiasa mereka menjadi pengibar panji sunnah di setiap masa. Setelah para sahabat, ingatlah Ibnu Sirin, ingatlah Thabit al-Bunani, kemudian Sa'id bin Musayyib, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh Islam Muhammad bin Wahab, dan yang selanjutnya para ulama yang komitmen dan senantiasa meniti jalan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang hakikatnya mereka berada juga di atas satu landasan yang satu, itu mereka senantiasa mewaspadai daripada sikap menyelisihi jalan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Dan sungguh Mereka adalah umat yang telah Allah kokohkan kaki-kaki mereka di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, ketika terjadi cobaan yang menimpa kita dari beragam fitnah yang ada di tengah-tengah kita, hendaknya senantiasa kita memiliki sifat-sifat yang mulia. Di antara yang beliau sebutkan adalah sifat sabar. Hendaknya senantiasa kita bersabar. Hendaknya senantiasa kita bersabar. Dan hendaknya juga senantiasa untuk kita berlembut hati kepada sesama kaum muslimin. Dan ingatlah, hendaknya senantiasa kita berupaya untuk menyeru umat ini kepada jalan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu jalannya para sahabat, jalannya umat yang telah diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bersatulah di atas jalan mereka di dalam semua permasalahan, dan sungguh tidak akan ada sebuah kemenangan dan tidak akan ada persatuan selama apa yang ditempuh adalah menyelisihi jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Siapapun yang menyelisih mereka, baik dalam permasalahan akidah ataupun permasalahan yang lainnya yang hakikatnya menyelisihi jalan para sahabat, maka sungguh mereka hanyalah membangun perpecahan. Kemudian kata beliau, siapapun di antara kita yang menginginkan keselamatan, maka hendaknya kita senantiasa berupaya untuk menjadikan al-wahyain, menjadikan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tahkim, sebagai syariah, sebagai pegangan bagi kita dalam semua kondisi, dalam semua keadaan. Kemudian juga mengingatkan kepada kita semuanya, hendaknya kita membangun al-wala dan juga al-bara. Al-wala yaitu loyalitas di atas keimanan. Al-bara itu perpisahan, juga tentunya dibangun di atas ilmu. Belum mengingatkan, hendaknya kita membangun al-wala wal-bara di atas ilmu agama, di atas jalan, yaitu jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Setelah itu, belum menasihatkan kepada kita untuk senantiasa kita patuh dan mendengarkan, untuk senantiasa kita patuh dan taat kepada siapapun yang mereka adalah pemimpin kita, yang mengurusi, yang menjadi wali bagi kita, itu penguasa yang ada di tengah-tengah kita. Apapun yang kita rasakan dari kesulitan yang menimpa kita, maka hendaknya jangan sampai mengeluarkan kita daripada jalannya para sahabat, jangan sampai mengeluarkan kita dari jalannya para salaf. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan dari apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, yang disebutkan dalam kitabnya Masailul Jahiliyah. Beliau mengingatkan kepada kita bahwa di perkara atau di antara perkara yang hal itu merupakan ciri dari orang-orang jahiliyah, yaitu mereka menafikan, mereka menghilangkan sikap untuk patuh dan taat kepada penguasa yang ada. Maka agama kita datang dan menyerukan untuk senantiasa kita patuh dan taat terhadap penguasa yang ada di tengah-tengah kita. Dan hendaknya kita senantiasa berupaya untuk bersabar, untuk senantiasa kita bersabar, dan di dalam kesabaran ada kemenangan. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita yang melihat kekurangan dari penguasa, maka hendaknya kita bersabar. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melihat kekurangan pada diri seorang penguasa, maka hendaknya kita memberikan nasihat secara rahasia kepada mereka. Dan janganlah kita melakukan sikap-sikap yang menyelisihi daripada jalan para sahabat, sebagaimana dilakukan sebagian orang dengan melakukan penentangan, yaitu sikap khuruj, keluar kepada penguasa, menentang kebijaksanaan atau menentang daripada penguasa yang sah yang ada di tengah-tengah mereka. Ingatlah, tidak ada satupun upaya untuk keluar menentang penguasa yang sah kecuali akan mengakibatkan dan membawa umat ini kepada kesusahan, hilangnya sebuah stabilitas keamanan yang telah ada di tengah-tengah umat ini. Adapun apa yang dilakukan oleh segolongan mereka dari bentuk pengeboman-pengeboman atau upaya pembunuhan-pembunuhan kepada pihak-pihak tertentu. Ini kesemuanya hakikatnya hanya membawa kerusakan, membawa kehancuran umat ini, hilangnya keamanan yang seharusnya tetap ada di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana beliau mengingatkan lagi, sebagaimana dilakukan oleh segolongan orang yang berupaya untuk menanamkan teror dan melakukan upaya perusakan, pembunuhan dan penghancuran fasilitas-fasilitas umum, yang kesemuanya hakikatnya adalah menunjukkan mereka adalah umat yang tidak memiliki kesabaran. Yang tertuntut bagi kita adalah untuk kita bersabar dan hanya kita memberikan nasihat yang terbaik kepada mereka. Janganlah kita terpengaruh dengan seruan-seruan yang dilakukan oleh segolongan orang sehingga mereka berupaya untuk mengajak dan membujuk kita melakukan kekacauan di tengah-tengah kaum muslimin, sebagaimana dilakukan segolongan orang dengan melakukan orasi-orasi di tengah umat, melakukan demonstrasi ataupun yang lainnya, yang hakikatnya siapapun yang melakukannya dari bentuk pengacauan atau orasi-orasi yang membangkitkan emosi kepada penguasa ataupun demonstrasi yang ada, hakikatnya mereka adalah orang yang sedang berhukum dengan hawa nafsu yang ada pada diri mereka. Kemudian sebagai penutup kata beliau, beliau mengingatkan kepada kita hendaknya senantiasa kita berupaya untuk mengokohkan diri kita di atas agama, dan hendaknya kita senantiasa bertamassuk, berkomitmen kepada agama secara utuh. Kemudian beliau mendoakan kepada kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai ta'ifatun mansurah, sebagai golongan yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai firqatun najiyah. Kemudian setelah itu beliau mengingatkan atau beliau mengucapkan rasa terima kasihnya yang demikian mendalam kepada siapapun atau segenap yang memiliki andil dalam terlaksananya acara ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberatkan timbangan-timbangannya kelak pada hari kiamat, yaitu timbangan-timbangan kebaikan dari apa yang telah mereka lakukan. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah terhadap umur kita dan memberikan barokah dalam kehidupan kita. Kemudian setelah itu beliau menutup nasihatnya kepada kita, wallahu a'lam bissawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa aqulu qawli hadza.